Kita masuk pada poin berikutnya. Ar-rabi' wal ishrun, poin yang ke-24 dari faidah-faidah zikrullah atau keutamaan-keutamaan zikrullah. Qala Syekh rahimahullahu taala, anna Allah azza wa jalla yubahi malaikatahu bidzakirin. Kama fi hadithi Abi Sa'idin Al-Khudri 'inda Muslim. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan orang-orang yang berzikir di hadapan para malaikatnya. Allah sebutkan orang-orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Muslim. Wa hadhihi al-mubahatu dalilun 'ala syarafi dzikri 'indahu wa mahabbatihi lahu. Dan al-mubahah ini, yaitu bangganya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang berzikir, Allah banggakan mereka di hadapan para malaikatnya, ini menunjukkan kemuliaan amalan zikrullah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala senang jika ada seorang hamba yang berzikir kepadanya. Wa anna lahu maziyatan ala ghairihi minal a'mal. Dan bahwasannya amalan zikir ini memiliki keistimewaan atau kelebihan dari amalan-amalan yang lainnya. Maka cukup keutamaan ini hendaknya membuka kesemangatan dan kesungguhan kita untuk melakukan amalan yang sangat mulia ini. Hal ini juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Muslim yang sudah kita baca hadisnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu hadis majalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fi illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum bermajlis dalam suatu majlis yang mereka berzikir kepada Allah di dalamnya kecuali para malaikat akan mengelilinginya dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan meliputi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikatnya. Ini menunjukkan mulianya amalan zikrullah dan menunjukkan adanya keistimewaan dan kelebihan amalan zikrullah daripada amalan-amalan yang lain. Kemudian poin yang ke-25. Anna jami'al a'mali innama syuri'at li'iqamati zikrillah. bahwasannya semua amalan itu disyariatkan dalam rangka untuk apa? Menegakkan zikrullah. Sholat, puasa, sedekah, zakat, dan seterusnya dari berbagai macam amalan ibadah, amalan soleh, itu disyariatkan untuk apa? Liqaumati zikrillah. Untuk menegakkan zikrullah. Fal maksud biha tahsilu zikrillah. Maka ini maksud dengan amalan yang dituju dari amalan tersebut adalah tahsilu zikrullah, tahsilu zikrillah, untuk menghasilkan zikrullah. Itu seorang hamba ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini dalilnya, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat li dzikri, agar supaya mengingatku. Wal azhar, yang nampak di sini kata Syekh, annaha la muta'lil, lam di sini li dzikri, lam di sini adalah la muta'lil, lam yang maknanya untuk menjelaskan alasan. Ai li ajli dzikri. Aqimis salata li ajli dzikri. Tegakkanlah salat. Supaya engkau mengingatku. Nah. Ini merupakan keistimewaan amalan zikrullah, bahwa semua amalan itu disyariatkan dalam rangka untuk iqamatu dzikrillah. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang ke-26. Anna idamata dzikri tanubu 'ani tatawwu'at. Bahwasannya terus-menerus berzikir itu tanubu anit tatawu'at, itu mewakili dari amalan-amalan sunnah. Idamatu dzikr, continue, terus menerus istiqomah melakukan zikrullah, itu mewakili atau sebagai ganti dari amalan-amalan sunnah yang lain. Watakumu maqamaha, dan zikrullah ini menduduki kedudukan amalan-amalan sunnah yang lain. Sodaqoh, ya, nah, dan lain-lain. Sawa'un akanat badaniyatan, sama saja amalan sunnah tersebut adalah amalan sunnah badan, seperti sholat-sholat sunnah misalkan, au maliyatan, atau amalan sunnah tersebut adalah amalan yang berupa harta, yaitu bersodakoh misalkan, berinfak, au badaniyatan wa maliyatan, atau amalan badan dan harta, kahajji tatawwu, seperti haji yang sunnah, ya, sudah pernah haji, haji yang kedua, haji sunnah, nah, atau umroh yang sunnah. Al-muhim terus menerus berzikir kepada Allah Azza wa Jal, memperbanyak zikrullah, itu dapat mewakili atau mengganti atau sebagai pengganti amalan-amalan sunnah yang lain, bahkan menduduki kedudukannya. Sama saja amalan tersebut amalan badaniyah, ya, atau maliyah, atau badaniyah wa maliyah, dua-duanya. Apa dalilnya? Wa qad ja'a dzalika shorihan fi hadisi Abi Hurairah. Sungguh telah datang hal tersebut secara jelas Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa fihi, dalam hadis tersebut disebutkan zahaba ahlud duzur bid darajatil ula. Orang-orang ahlud duzur, orang-orang konglomerat, orang-orang berharta, orang-orang kaya, mereka telah mendapatkan kedudukan yang tinggi, yaitu mendapatkan pahala yang banyak. Ila akhiril hadis, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Juga disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat siapa? Abu Dzar, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini juga disebutkan atau dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, ya. An Abi Dzarrin anna nasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasannya sekelompok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah mendapatkan pahala yang banyak, ya. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami berpuasa, dan mereka dapat mensedekahkan harta mereka, sedangkan kami gak bisa bersedekah. Jadi para sahabat yang fuqara, ya, tidak bisa bersedekah, mereka mengatakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa? Bahwasannya perlombaan yang ada di tengah-tengah para sahabat adalah perlombaan dalam hal akhirat, ya, bukan dalam perkara dunia. Nah, maka hendaklah kita meneladani mereka dalam hal ini. Perlombaan kita, ya, hendaklah perlombaan dalam kebaikan, ya, dalam perkara akhirat, dalam perkara amal soleh, ya, bukan dalam perkara-perkara dunia, kedudukan, harta, ya, ketenaran, ya, kemasyhuran. Ila akhirih. La. Ya. Lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Para fuqara sahabat merasa enggak bisa melebihi orang-orang kaya yang ada di antara mereka. Karena orang-orang kayanya bisa bersedekah. Ya. Salatnya sama, puasanya sama, amalan yang lain sama semua. Hanya saja orang miskin kalah di amalan sedekah. Ya. Sehingga karena kesemangatan para sahabat adalah berlomba dalam kebaikan, maka mereka pun mengeluhkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya kami telah mendapatkan pahala yang banyak, ya. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami juga puasa, dan mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Adapun kami tidak bisa, enggak punya harta. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Inna bikulli tasbihatin sedekah. Sungguhnya setiap kalimat tasbih subhanallah itu adalah sedekah. Wa bi kulli takbiratin shadaqah, dan setiap kalimat takbir Allahu Akbar itu shadaqah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap kalimat tahmid alhamdulillah itu adalah shadaqah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap kalimat tahlil la ilaha illallah itu shadaqah. Wa amrin bil ma'rufi shadaqah, memerintah manusia untuk melakukan kebaikan itu shadaqah. Wa nahyin an munkarin shadaqah, dan melarang manusia dari kemungkaran itu shadaqah. Ila akhiril hadis. Apa yang beliau sebutkan di sini adalah lafaz-lafaz zikrullah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar, ila akhirih. Yang kesemuanya ini adalah amalan-amalan zikrullah. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, fa ja'ala dzikra fihi iwadan lahum amma fatahum min al-hajj wal umrah wal jihad was shadaqah annahum yasbiquna bihadza dzikri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikrullah ini sebagai pengganti untuk mereka, untuk orang-orang fakir, dari hal-hal yang terluput dari mereka, seperti amalan haji, amalan umroh, jihad, sodakoh. Ini terluput dari orang-orang fakir. Gak bisa mereka melakukan ini, karena ini butuh harta. Haji, umroh, jihad, sodakoh, ila akhirih. Namun Allah menjadikan amalan zikrullah sebagai iwab, sebagai ganti dari amalan-amalan tadi. Sehingga seorang fakir pun dia akan bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan ini, haji, umroh, jihad, sedekah dan lain-lain, dengan memperbanyak zikrullah. Annahum yasbiquna bihadza dzikri, bahkan mereka bisa mendahului orang-orang tadi yang melakukan amalan-amalan haji, umroh dan lain-lain dengan hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, seorang fakir jika berlomba dengan orang-orang kaya dalam hal amalan soleh, dia akan tertinggal dari sisi amalan-amalan yang padanya membutuhkan harta. Orang fakir ini akan tertinggal, gak bisa dia bersedekah seperti sedekahnya orang kaya tadi. Gak bisa dia melakukan haji, umroh dan seterusnya yang membutuhkan biaya besar. Nah, namun orang fakir ini bisa menyamai atau bahkan mengungguli mereka dengan cara dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika keadaan kita fakir, jangan sampai amalan zikirnya lemah, apalagi amalan-amalan yang membutuhkan harta padanya. Yang sudah pasti gak bisa karena gak punya harta. Maka jangan lemah dari sisi lain, yaitu sisi zikrullah, yang dengannya dia bisa menyamai atau bahkan mengungguli orang-orang yang melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Bahkan bisa mengungguli orang-orang kayanya. Terus bagaimana kalau orang-orang kayanya juga sudah sholat, puasa dan lain-lain, haji, umroh, juga dia banyak berzikir kepada Allah. Ya. Maka zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sudah kaya, bertakwa, soleh, ya. Semua amalan yang membutuhkan harta dia lakukan, ya. Bahkan dia dermawan, banyak bersedekah. Belum lagi dia banyak berzikir kepada Allah. Nah, sehingga seorang yang fakir akan kesulitan untuk mengejar, ya. Yang tadinya ada kesempatan bagi si fakir ini untuk mengejar orang kaya ini dari sisi zikrullah, perbanyak zikrullah. Ternyata orang kayanya juga memperbanyak zikrullah. Subhanallah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hadis ini pun menunjukkan bahwasannya hendaknya orang-orang yang berharta, yang Allah anugerahkan banyak harta badannya, hendaknya dia memanfaatkan, ya, anugerah ini secara maksimal, ya. Memanfaatkan rizki yang Allah limpahkan banyak kepada dia, ya, dia manfaatkan secara maksimal untuk mengungguli yang lain dalam kebaikan. Bagi yang miskin, dia masih bisa, ya. Nah, untuk bisa mengejar ketertinggalan, ya, dari orang-orang kaya yang memaksimalkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus tulabul ilm, para penuntut ilmu, ya. Ahlus sunnati wal jamaah, ya. Salafiyun, hendaknya menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh terdepan dalam hal zikrullah, ya. Nah, jangan malah kita, ya, kalah dalam amalan zikrullah dengan sufiyun, ya. Orang-orang sufi, ahlul bid'ah, ya. Yang mereka banyak berzikir dengan cara-cara bid'ah, ya. Namun mereka sangat bersungguh-sungguh, ya, dalam acara tersebut, dalam cara berzikir yang bid'ah tersebut, ya. Luar biasa kesungguhannya, ya. Nah, maka kita yang melakukan zikrullah sesuai sunnah, ya, hendaknya harus lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh, ya. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Ini poin yang ke-26. Amalan-amalan zikrullah bisa menggantikan amalan-amalan sunnah yang lain, bahkan menduduki kedudukan amalan-amalan sunnah yang lain tersebut. Kemudian poin yang berikutnya, as-sabi' wal ishrun, poin yang ke-27. anna dzikra yusahilus su'bah wa yuyassirul asira wa yukhaffiful masyaq. Kata Syekh rahimahullahu taala, sesungguhnya zikir itu akan memudahkan hal-hal yang sulit. Akan mempermudah hal-hal yang susah. Dan akan meringankan hal-hal yang berat. Sering kita menjumpai kondisi sulit, kondisi susah, kondisi yang begitu berat, ya. Namun insyaallah dengan amalan zikrullah, ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan meringankan itu semua. Ya. Zikrullah akan memudahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, kesusahan-kesusahan yang dihadapi, rasa berat yang dihadapi akan menjadi ringan. Faqallama dzikrullahi 'ala sha'bin illa hana wala 'asirin illa tayassara wala masyaqqatin illa khaffat wala syarrin illa zala wala kurbatin illan farajat. Kata beliau rahimahullahu taala, tidaklah zikrullah, ya, amalan zikrullah ini, ya, dilakukan di saat kesulitan, ya, kecuali hal yang sulit tersebut akan menjadi ringan. Ya. Wala asirin illa tayassara. Dan tidaklah amalan zikrullah dilakukan di saat kesusahan, ya, kecuali kesusahan tersebut akan menjadi mudah. Wala masyaqqatin illa khaffat. Dan tidaklah amalan zikrullah dilakukan di saat mengalami rasa berat, ya, kecuali rasa berat tersebut akan menjadi ringan. Wala syarrin illa zala. Dan tidaklah amalan zikrullah itu dilakukan terhadap syar, ya, sesuatu yang apa keadaan yang jelek, ya, tidaklah amalan dzikrullah dilakukan ketika mengalami keadaan yang jelek, ya, illa zala, kecuali kejelekan tersebut akan hilang. Wala kurbatin illan farajat. Dan tidaklah amalan zikrullah itu dilakukan di saat sedih, susah, ya, kecuali akan terangkat kesedihan dan kesusahan tersebut. Fadzikrullahi wal faraju ba'da syiddah. Maka amalan zikrullah, ya, ibadah zikrullah itu adalah al faraju ba'da syiddah. Faraj, jalan keluar setelah kesulitan, kesusahan, ya. Wal yusru ba'dal usr. Dan zikrullah itu adalah kemudahan setelah kesulitan. Wal faraju ba'dal ham wal gham. Dan zikrullah adalah jalan keluar setelah kesedihan dan kesusahan. Ini diantara keutamaan dan faedah zikrullah. Ya. Akan dapat meringankan kesusahan, ya, kesulitan, ya, al-masyak, rasa berat, ya, dan akan menjadi jalan keluar, ya. dari kesedihan dan kesulitan tersebut. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat orang yang bertakwa adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan lafaz-lafaz dzikrullah, ya. Meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Bersandar dan bergantung hanya kepada Allah, ya. Ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, ya. Kesedihan. Ketika mendapat musibah, ya. Dan seterusnya. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 3 poin lagi, poin yang ke-28 dan juga poin yang ke-29 dan poin yang ke-30. Dan tentunya keutamaan dan faedah zikrullah, ya, tidak terbatas pada apa yang diringkas di sini, ya, 30 poin, tidak, ya. Bahkan lebih dari itu, ya. Namun yang beliau sebutkan di sini adalah poin-poin penting, ya. Poin-poin penting yang hendaknya kita cermati, kita pahami, ya. Dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk semakin bersemangat, bersungguh-sungguh untuk memperbanyak zikrullah. Ya. Nah. Nah, ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.